Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Mubarakan seorang di dunia ketika dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Akhir dari pembahasan kita, orang-orang yang mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat, mereka tidak akan mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari doa malaikat, yang mana kita sebagai seorang manusia sangat membutuhkan doa dari orang-orang yang saleh. Ya, terlebih doa yang datang dari nabi dan doa dari para malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya doa mereka itu akan lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini, hadithun azimun fi uqubatil ma'asi. Beliau akan menukilkan sebuah hadith tentang uqubah, hukuman yang didapatkan oleh pelaku dosa di akhirat kelak. Sebelumnya kita sudah menyebutkan dampak di dunia, dan di sana ada dampak yang akan dirasakan oleh pelaku dosa dan maksiat di akhirat kelak. Disebutkan di sini, wa min uqubatil ma'asi ma rawahu al-Bukhari fi sahihih min hadis Samurah bin Jundub qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ay yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Hal yang paling sering dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, apakah ada salah seorang di antara kalian yang melihat mimpi? Qala fa yaqussu alaihi man syaa Allah ay yaqussa. Kemudian dikisahkanlah kepada mereka dari kisah-kisah tersebut. Wa naqal dzata ghadatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkisahkan satu saat ketika subuh, innahu atani lailata atiyan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, semalam aku didatangi oleh dua orang. Baik, orang tadi terus satu dan mengambilnya. Namun ketika dia belum kembali kepada yang dijatuhi, tetapi kepalanya ya'udu alih, kepalanya itu kembali seperti sedia kala. Cur kepala tersebut, ya kemudian ya dia kembali lagi seperti semula, kepala yang sempurna, kemudian dilempari lagi batu sampai hancur kepalanya. Terus menerus dilakukan demikian. Qala qultu lahuma, kemudian aku mengatakan kepada dua malaikat tersebut, subhanallah, ma hadhih ma hadani, masuci Allah subhanahu wa ta'ala, apa ini? Qala li intaliq, kemudian kedua malaikat tersebut berkata kepadaku, berangkat. Qala fantalaqna, kemudian kami berangkat. Fa ataina ala rajulin mustalqin laqafahu Wa akhar qa'imun alaihi biqulubin min hadidin. Kemudian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, lantas kami mendatangi seorang yang terlentang di atas kedua tengkuknya. Sedang ada orang lain yang berdiri di sampingnya, ya, membawa pengait besi, biqulubin min hadid. Wa idza huwa yati ahadun syaqqa wajhahu fayusharshiru shidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa 'ainahu ila qafah. Kemudian ia memegang salah satu samping wajahnya dan memotong-motong dagunya hingga ke tengkuknya dan tenggorokannya hingga ke tengkuknya dan matanya hingga ke tengkuknya, lantas membelah-belah dagunya tadi. Qala rubbama qala Abu Raja fa yashqa qala thumma yatahawwalu ila jamin al-akhar. Nah, ketika dari satu sisi dari dagunya itu hancur seluruhnya, dia datang ke sisi yang lainnya, dilakukan sama persis seperti apa yang dilakukan di sisi yang pertama tadi. Fama yafrughu min dhalikal janib hatta yasiha dhalikal janibu kama kan. Nah, sebelum ya dia menghancurkan sisi yang satu, sisi sebelah, sisi kiri misalnya dari wajah yang belum hancur tadi, ya kemudian sisi wajah yang telah hancur itu kembali lagi seperti semula. Kemudian dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Ya. Dicabik-cabik menggunakan besi tadi. Ya, dari dagunya sampai nampak tenggorokannya, apa tengkoraknya. Dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian Nabi SAW mengatakan kembali, Subhanallah mahadani. Masuci Allah Subhanahu wa taala. Qala, apa dosa orang ini? Kok bisa diazab seperti ini? Qala faqala li intaliq. Kemudian dua malaikat tersebut berkata, ayo berangkat. Fantalaqna. Kemudian kami berangkat bersamanya. Fa'ataina ala mithli tanur. Ala mithli tanur. Qala fa'ahsibu anhu kana yakul fa'idha fi lagatun wa aswatun. Qala fatala'na fi fa'idha fihi rijalun wa nisan uratun. Wa idhahum ya'tihim lahabun min asfali minhum. فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهْبُ دَوْضَوْ دَوْضَوْ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءَ قَالَ لِي إِنْطَلَقَ قَالَ فَانْطَلَقْنَا. Kemudian didatangkan kepada kami seperti tanur. Tanur itu tempat panggangan roti. Kemudian ya di situ ada suara jeritan dari tanur tersebut. Kemudian kami melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan wanita yang mereka telanjang. Kemudian tiba-tiba datang lagi api dari bawah ya tanur tadi. Dan ketika datang api tadi, melelehlah mereka. Qala qultu lahumma ma haula. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa dosanya mereka? Siapa mereka ini? Kemudian malaikat tersebut berangkat. Kemudian aku berangkat bersama mereka. Fa'atain ala naharin hasibtu annahu kana ahmar mithl dam. Kemudian tiba-tiba kami mendatangi sebuah sungai dan sungai itu airnya berwarna merah seperti darah. Wa idza fi an-nahri rajulun sabiyun sabi. Yes, baik. Tiba-tiba di sungai yang berwarna merah seperti darah tadi ada seorang laki-laki yang dia berenang. Wa idza ala syatin nahar rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Dan di sisi sungai tadi ada seorang laki-laki yang dia sudah menyediakan batu yang sangat banyak. Wa idza dzalika sabihu. Dan ketika orang yang berenang tadi berenang menepi, ya, laki-laki yang memegang batu tadi, ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر fayafgharu lahu fahu fayulqimahu fayulqimahu fayulqimahu hajara. Ya, dan kemudian ketika dia sudah mendekat, diambillah batu tadi, kemudian para hadirin dan hadirat dimasukkan ke mulut laki-laki tadi. Kemudian dia berangkat, kemudian dia pergi untuk berenang. Ya, kita bisa bayangkan seseorang ya berenang, kemudian batu, kemudian mulutnya telah dipenuhi batu. Ya, tentunya ini sesuatu yang gak mungkin. Seseorang bisa berenang, pasti dia akan tenggelam. Ketika dia sudah tenggelam, kemudian dia datang lagi. Terus menerus seperti demikian. Qultu, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat tersebut, apa, siapa ini? Apa dosa orang ini sehingga dia diazab demikian rupanya? Qala fantalaqna fa'atayna ala rajulun karihatul ma. Nah, tiba-tiba kami mendatangi seorang laki-laki yang sangat jelek tampangnya. Ya, seperti yang kau melihat jeleknya rupa seorang laki-laki dan rupa seorang wanita. Kemudian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa idza indahu narun yahushuha wa yas'a hawlaha. Qala qultu lahumā mā hadzā qāla intaliq. Ya, kemudian dia di dekatnya terdapat api yang terus-terus ia nyalakan dan dia berdiri di sekitarnya. Kemudian saya bertanya kepada kedua malaikat tersebut, siapa laki-laki ini? Kemudian malaikat itu berujar, berangkat. Kemudian berangkatlah kami. Fa'atayna ala raudhatin. Kemudian kami mendatangi sebuah kebun. Ya fiha min kulli nurin rabi wa idza baina adh-dhuhri raudhah wa rajulun tawilun. Tiba-tiba di kebun yang sangat indah tadi ada seorang laki-laki yang tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama. Sampai-sampai aku tidak bisa melihat wajah laki-laki tersebut karena tingginya. Wa idza hawla ar-rajuli min akhthari, dan aku melihat di sekitar laki-laki tersebut kebanyakannya adalah wildanin, anak-anak yang aku lihat. Qala qultu lahumā mā hadzā. Kemudian aku bertanya kepada dua malaikat tersebut, siapa laki-laki ini? Mā hāulā, dan siapa anak-anak yang mengelilingi anak apa laki-laki ini? Qala lī fanṭaliq. Kemudian kedua malaikat tersebut berkata kepadaku, berangkatlah. Fantahaina ila raudhatin 'azimatin lam ara raudhatan qad a'dham minha wala ahsan. Kemudian tiba-tiba aku mendatangi sebuah kebun, sebuah taman yang aku belum pernah melihat taman seindah itu dan seluas itu. Qala li irqa fiha fartaqaina fiha fantahaina ila madinatin mabniyatin bil labn adh-dhahabin wa libnin fiddatin. Tiba-tiba kami mendatangi sebuah kota yang mana kota itu terbuat dari batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Fa'ataina babal madinah fastaftahna fafutiha lana. Kemudian kami menghampiri pintu kota tadi dan kemudian kami meminta dibukakan pintu dan dibukakanlah pintu tersebut. Fadakhalna fatalaqana fiha rijalun syatrun min khalqihim ka'asan ma'antara. Ma'antara'in. Wa syatrun ka'akbah ma'antara'in. Tiba-tiba ketika kami masuk ke tempat tersebut, kami menjumpai seorang laki-laki yang setengah rupanya adalah rupa yang sangat indah. Dan sisi satunya adalah rupa yang sangat jelek. Qala lahum idhabu faqa'u fi dhalika an-nahri. Kemudian dikatakanlah kepada orang-orang yang dua, seorang laki-laki yang setengah wajahnya indah dan setengah wajahnya jelek, pergilah engkau mandi di sungai tersebut. Qala wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'annahu ma'ahu al-mahdhu min al-bayat. Kemudian tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang sungainya itu sangat bersih, airnya sangat putih. Fadhahabu fawaqa'u fihi. Kemudian laki-laki yang setengah wajahnya tampan, setengah wajahnya jelek, mereka berenang di sungai tersebut. Tsumma raja'u ilaina. Ketika mereka kembali kepada kami, qad dhahaba dhalika su'anhum. Kemudian telah hilang rupa setengah rupa yang jelek tadi dari wajah mereka. Fasaru fi ahsani surah. Dan menjadilah mereka orang-orang yang memiliki wajah yang sangat tampan. Qalaqalali hadi jannatu adnin. Kemudian malaikat tersebut berkata, ini merupakan surga Aden. Wahadaka wahada manziluk. Dan ini dan di sanalah tempatmu. Qala fasamma basari su'uda. Fa idza qasrun mithl rababah al-bayda qala li hadzaka manziluk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperlihatkan dengan sebuah istana ya seperti awan putih yang menyendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian malaikat tersebut berkata, hadzaka manziluk. Dan itulah istana yang akan engkau tempati nanti dalam surga. Qala qultu lahumā barakallahu fīkumā dharani fa adkhuluhu. Qala la amma al-an fala wa anta dakhilahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Jadi kalau seandainya ada orang memberikan khabar gembira kepada kita atau memberikan sesuatu kepada kita, kita bisa mengucapkan jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan, atau kita juga bisa mengucapkan barakallahu fiki, barakallahu fika, barakallahu lakum, dan seterusnya. Ya jadi boleh apa saja sebagai bentuk syukur apa yang telah dia berikan kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barakallahu fikuma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan aku untuk memasukinya. Berikan aku izin untuk bisa masuk ke dalam surga. Kemudian kedua malaikat tersebut berkata, adapun sekarang belum. Ya, boleh engkau memasukinya. Qala qultu lahum. Kemudian aku berkata kepada dua malaikat tersebut, fa inni qad ra'aytu mundu lailati ajaban. Fama huwa alladhi ra'aytu? Rasulullah mengatakan, malam ini aku melihat sesuatu perkara yang aneh. Tolong jelaskan kepadaku, siapa mereka tersebut? Qala li amma inna sanukhbiruka. Adapun sekarang, kami akan mengkhabarkan engkau. Amma rajulul awwalu alladhi ataita alaihi yuslukhu ra'su bil hijar. Fa inna rajul ya'khudhu al-Qur'an fa yarfudhuhu wa yanam 'an as-salati al-maktubah. Adapun laki-laki yang dia dilempari kepalanya dengan batu sampai hancur, kemudian dia hidup kembali, dia laki-laki yang dia membaca Al-Qur'an, dia mengambil Al-Qur'an, akan tetapi dia tertidur dari salat yang wajib, dia tidak mengerjakan salat, dia meninggalkan salat. Subhanallah. Teman-teman semuanya, kalau seandainya di akhirat seseorang itu tidak diazab dikarenakan dia meninggalkan salat, sudah cukup. Ketika seseorang tidak merasakan indahnya, nikmatnya rukuk dan sujud kepada Allah, ya musibah besar untuk dirinya. Kenapa saya katakan demikian? Kita sebagai hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, dan Allah yang lebih tahu apa yang paling terbaik untuk kita. Dan di antara hal yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita adalah sholat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang yang sholat bisa berdialog dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku menjawab, hambaku telah memujiku. Siapa yang tidak ingin untuk bertemu dengan seorang presiden? Siapa yang tidak ingin bertemu dengan idolanya dan berdialog dengan idolanya? Pasti setiap orang senang. Nah tentunya sesuatu perkara yang sangat aneh. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segala kemudahan, dan Allah pula yang mengangkat seseorang itu dengan kedudukan presiden dan yang semisalnya. Ya, tetapi tidak ada rasa ingin kita untuk berdialog dengan Allah. Bahkan kita meninggalkan itu semuanya, cukup ini sebagai musibah. Cukup ini sebuah kesengsaraan. Karena dia tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, nah belum lagi apa yang telah kita ceritakan tadi, orang laki-laki yang dia dilempari batu, ya, dia meninggal tertidur dari sholatnya. Dalam keadaan dia mempelajari Al-Quran, dalam keadaan dia membaca, dia tahu hukum sholat yang ada dalam Al-Quran tersebut. Wa amar rajulu alladhi ataita alaihi yusharsharu cidquhu ila qafah wa min khuruhu ila qafah wa inuhu ila qafah fa innahu ar-rajul yaghdu min baini fayukadzibu al-kadzibah yablughu al-afaq. Adapun seorang laki-laki yang dicabik-cabik dengan besi dari dagunya sampai seluruh mukanya, ya, yang kemudian berpindah ke sebelah sisinya, dan sisinya ketika dicabik-cabik yang sisinya kembali sempurna, apa dosa laki-laki tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa laki-laki tersebut, dia berjalan di antara manusia, kemudian dia berdusta dengan kedustaan, dan kedustaannya itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai seluruh antero dunia. Ya, dia menyebarkan kedustaannya, subhanallah. Para hadirin dan hadirat, kita punya lisan. Yang mana sesuatu yang paling banyak kita gunakan di antara seluruh anggota tubuh kita adalah lisan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang seseorang menjaga di antara kumis dengan jenggotnya, dengan dagunya, dia akan masuk surga. Karena di lisan inilah yang paling banyak dosa. Di lisan inilah yang paling banyak terjatuhnya seseorang ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Ya, dan terkadang seseorang tidak menyadari. Ya, dia buat hal-hal yang sifatnya bohong untuk tertawaan, untuk candaan, untuk membuat seseorang itu senang. Itu terlarang hukumnya. Walaupun sedang main-main, enggak boleh seseorang berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka orang-orang yang mereka membuat cerita dusta untuk mentertawakan manusia. Ya, dan itu masuk dalamnya ketika dia share. Dia tidak cerita, cuman ada cerita-cerita lucu yang ceritanya itu adalah fiktif. Ya, enggak ada kejadiannya, enggak ada bentuknya. Tapi dia ceritakan itu supaya manusia tertawa. Maka waktu bila kita khawatir masuk dalam hadis ini. Dan hukuman yang didapatkan seperti yang telah kita baca tadi, dicabik-cabik wajahnya dengan besi. Kita bisa bayangkan, para hadirin dan hadirat, dengan dibekam saja sedikit, dibekam. Yang kita disuntik, itu kita kesakitan. Atau zaman sekarang lagi musim-musimnya vaksin, kita divaksin. Kita merasakan sakit ketika divaksin, jarum sedikit saja ditusuk. Dalam hitungan detik. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengadab melalui malaikatnya. Ya, dicabik-cabik wajah kita sampai nampak tengkorak kita. Dan itu melakukan sekejap, terus-menerus. Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya apa? Berbohong. Ya, kalau seandainya seseorang mencuri, dia ada sesuatu yang dia dapatkan dari curiannya. Ada. Ketika seorang minum khamar, dia merasakan lezat fly-nya khamar tadi. Ketika dia berzina, dia merasakan lezatnya zina tadi. Ada efek yang kembali ke badannya. Lah kalau berbohong, apa tidak menambah hilang, tidak menambah rasa laparnya, atau tidak berkurang rasa laparnya, tidak berkurang rasa hausnya, juga tidak menambah uangnya. Ya. Ini terkadang dosa-dosa yang memang gak ada manfaat sama sekali. Tapi manusia jadikan itu sebagai dendenannya ke setiap harinya. Atau menjadi rutinitasnya berbohong. Dan bohong itu candu, teman-teman semuanya. Sekali kita berbohong, itu akan minta yang kedua. Kedua kita berbohong, dia akan selanjutnya terus dia akan berbohong. Sampai dia dikenal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembohong. Nah, kita harus menjaga lisan kita, harus jeli-jeli dalam kita berbicara. Ya, terkadang hal yang sederhana, sering saya sampaikan. Ya, kita berjanji, kita janjian dengan seseorang. Ya, kita padahal masih di rumah. Dari mana? OTW, on the way. Ya, on the way itu kan nanti kan sudah berjalan. Sementara dia masih di rumah. Ya, ini sudah masuk dalam berbohong. Karena bohong itulah sesuatu yang berbalik daripada sisi hakikatnya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa ammar rijalu wan nisa'u uratul ladina fi mithl bina'ut tanur fa innahum zunatu wazawani. Adapun laki-laki wanita-wanita yang telanjang yang mereka dibakar seperti di dalam tanur pemanggang roti, mereka adalah penzina dari laki-laki dan penzina dari kalangan wanita. Wa ammar rajul ladzi ataita alaihi yasbihu fil nahri yalqamul hajara fa anhu aqilur riba. Adapun laki-laki yang kau lihat dia itu berenang, kemudian dia menghampiri orang yang memegang batu, kemudian batu tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya dan kemudian dia tenggelam dan kembali lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pemakan riba. Wa amar rajul karihatul mar'ati atau mir'ati alladhi indahu an-nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa inna malikun khazin jahannam. Ya, adapun seorang laki-laki yang kau melihat tampangnya itu kampang yang dibenci, yang di sisinya ada api yang dia kemudian menghidupkan api tersebut, dialah malaikat penjaga pintu jahannam. Wa mar rajulu tawilul ladzi fi raudhah. Adapun laki-laki yang dia tinggi yang ada di kebun di taman tadi, Rasulullah sallallahu kemudian malaikat tersebut berkata, fa innahu Ibrahim. Itulah Ibrahim. Wa ma wildani alladziina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Qala fa qala ba'dul muslimin ya Rasulullah wa auladul musyrikin, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul musyrikin. Kemudian anak-anak yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka adalah setiap laki-laki, setiap anak yang mati dalam keadaan fitrah. Dia mati dalam sebelum dia balik. Ya, maka nanti mereka itu akan menjadi penghuni surga dan mereka akan mengelilingi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, apakah mereka anak-anak muslimin dan juga anak-anak musyrikin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, mereka adalah anak-anak musyrikin. Jadi dengan hadis ini, para ulama rahimahumullah, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, anak-anaknya musyrikin, anaknya orang kafir, ya mereka mati sebelum baliknya, maka dia berada dalam surga. Ya, anak siapa saja, anak si kafir, kafir bagaimana saja. Dia mati umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia belum balik, maka tempatnya dalam surga. Kenapa? Karena kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Makanya bapak dan ibu-ibu, teman-teman semuanya, kalau seandainya misalnya ada seseorang memungut anak dari orang kafir, umurnya 5 tahun. Apakah dia itu ketika sudah balik perlu untuk disyahadat kembali? Tidak perlu disyahadat. Karena memang anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Wa mal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun qabihan fa innahum qaumun khalatu amalan shaliha wa akhar sayya tajawazallahu anhum. Adapun kaum yang sebagian wajahnya indah dan sebagian wajahnya itu jelek, ya mereka adalah kaum yang mereka menggabungkan amalan soleh dengan amalan kejelekan dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka. Teman-teman semuanya, dari kisah hadis yang panjang tersebut, kita bisa merasakan bagaimana ngerinya azab yang akan didapatkan oleh pelaku dosa dan pelaku maksiat. Dan apa yang kita dengar hari ini dari kisah-kisah atau dari yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kenyataannya itu lebih mengerikan dan lebih dahsyat. Oleh karena itu, dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak sebanding dengan besarnya azab dan efek yang dia dapatkan. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, seseorang akan merasakan lezat daripada maksiat yang dilakukan mungkin di awal maksiat yang dilakukan. Tapi ketika maksiat itu sudah menjadi terus-menerus perilakunya atau kegiatannya, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan nikmatnya maksiat yang dilakukan, tapi dia hanya sekedar menghilangkan kekosongan hatinya untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita berhenti sampai detik ini dari pembahasan kitab kita, karena kitab kita masih panjang sekali. Kita hanya baru menyebutkan beberapa poin dari kalam Syekh al-Kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, efek dan dampak dari dosa. Maka orang yang berakal sudah cukup dia berhenti untuk berbuat dosa. Sudah bisa dia stop melakukan maksiat, karena itu tidak akan memberikan ketenangan dan kenyamanan sedikit pun dalam kehidupannya. Tapi dia akan terus menjadi orang-orang yang pesimis. Dia akan menjadi orang-orang yang seakan-akan dia dihantui dengan sesuatu dalam hidupnya. Beda dengan orang-orang yang mereka mengisi hatinya dengan kebaikan, mengisi waktunya dengan ketaatan. Ya, dan dia selalu dia menjaga batasan-batasan Allah, walaupun terkadang penghasilannya ya serba pas-pasan atau bahkan cenderung kadang tidak cukup. Tapi terkadang senyumnya itu lebih lebar dibandingkan orang-orang yang mereka memiliki kelebihan rezeki, tetapi mereka kelakuannya pelaku dosa dan pelaku maksiat, sehingga tidak ada ketenangan dalam hati dan jiwanya. Tidak ada ketenangan dia dengan istrinya, tidak ada dia ketenangan dengan anak-anaknya, tidak ada dia ketenangan dengan keluarganya dan dengan tetangganya. Karena memang hatinya dalam keadaan keras, hatinya dalam keadaan galau, dosa dan maksiat itulah menjadi sebab kegalauan itu sendiri. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan selanjutnya oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa min athari dhunubi wal ma'asi annaha tuhdithu fil ardi anwa'an minal fasadi fil mayah wal hawa wal zuru' wal thimar wal masakin wal masakin. طيب قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dan pengaruh dari dosa dan maksiat tersebut tidak hanya berpengaruh kepada si pelaku dosa dan pelaku maksiat, tapi terkadang pengaruh dari dosa itu akan memberikan kerusakan-kerusakan kepada bumi itu sendiri. Akan merusak air, akan merusak udara. Ya, jadi yang merusak udara itu bukan hanya polusi. Yang merusak udara itu bukan hanya pabrik-pabrik. Yang merusak tanah itu bukan hanya sampah, bukan hanya zat ekonom apa zat-zat kimia. Tapi dosa dan maksiat itu juga memberikan pengaruh yang sangat besar dari bumi tempat kita berpijak ini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika terjadi gempa di kota Madinah pada waktu itu, beliau memukul bumi. Ya, dan beliau berkata, kalau seandainya kalian masih berbuat dosa, aku kan tidak mau tinggal bersama kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan kepada kita ya gambaran terjadinya gempa ini, terjadinya kerusakan. Bumi itu tidak stabil, bumi itu bukan pada posisinya, dia membuat kerusakan ya karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Ya, dan juga berpengaruh kepada buah-buahan. Ya, pada tempat tinggal. Ya, kepada tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Buah-buahan yang biasanya besar, yang biasanya segar, yang biasanya dipanen banyak, tapi terkadang pengaruh dosa. Ya, buah-buahan tersebut diserang oleh hama. Yang terkadang tidak ada hasil apapun yang didapatkan dalam keadaan dia sudah bersusah payah untuk menjaganya, menyiramnya, memberikan pupuk dan seterusnya. Dan prinsip ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, dikarenakan tangan-tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebagian azab dari apa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar mereka bisa kembali dari dosa dan maksiat tersebut. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa min ta'thiril ma'asi fil ard ma yuhillu biha min al-khasafi wa zalazil wa yamhiqu barakataha. Qad mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Tsamud Famana'ahum min dukhuli diyarihim illahum bakun wa min syarbi mayahihim wa min istisqa min abarihim hatta amara ayyu'lafal ajin alladhi ujina bi mayahihim linawadih litathiru su'umul ma'asyumul ma'asiyah fil ma' wa kadhalika syu'umul dhunub fi naqsi thimar wa matrafi min al afat. Dan juga pengaruh daripada maksiat di bumi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi dari gempa, bencana bumi, tsunami, manusia ditenggelamkan dalam tanah bergerak, dan semisalnya daripada musibah-musibah yang pernah kita dengar atau pernah kita saksikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menarik keberkahan dari bumi itu sendiri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati Diyarus Tsamud, tempat tinggalnya kaum Tsamud yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita masuk ke tempat mereka kecuali kalau seandainya pun kita masuk di tempat mereka kita dalam keadaan menang. Subhanallah. Kaum Tsamud itu sudah mati semuanya. Sudah mati ribuan tahun yang lalu, tidak ada istilahnya yang hidup di kalangan mereka. Walaupun hidup, makanya sudah mati karena sudah tua. Ya sudah ribuan tahun. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita untuk mendatangi tempat tersebut, dan kalaupun seandainya harus lewat, kita menangis. Padahal ini kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu. Nah bagaimana lagi kalau seandainya kita berada di tengah-tengah pelaku dosa, pelaku maksiat, atau justru kita sendiri sebagai pelaku dosa dan pelaku maksiat. Dan tentunya ini kita adalah hal yang sangat khawatir. Bisa saja tiba-tiba Allah mendatangkan kepada kita bencana. Ya, jangan seseorang merasa aman. Ya, terkadang sebagian masyarakat tempat kami di Aceh ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, setelah terjadi tsunami beberapa tahun yang lalu, mereka mencari rumah yang jauh dari laut, daerah rumah yang tinggi untuk menjauhi agar kalau tsunami datang bisa selamat. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki satu tentaranya. Allah memiliki tentara yang sangat banyak. Ya, beberapa waktu yang lalu di kota Palu, ya bukan terjadi tsunami, bukan tsunami air, terjadi tsunami tanah. Tanah datang, terbelah, menggelamkan manusia. Yang bangunan, yang pohon tadinya berada jarak 1 kilometer berpindah dalam hitungan detik para hadirin dan hadirat. Ya, jadi sekarang bukannya kita mencari tempat yang lebih aman. Ya, aman itu ketika kita, tubuh kita ini menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Ketika tubuh ini menjauhi dosa, tubuh ini menjauhi maksiat, disitulah keamanan akan Allah berikan. Walaupun kita tinggal di atas gunung, supaya kalau datang tsunami kita bisa selamat. Di sana juga ada tentara Allah. Kalau engkau berbuat dosa di sana, engkau berbuat maksiat di sana, Allah punya cara bagaimana untuk menghilangkan kita. Bagaimana untuk memberikan musibah, memberikan kepada kita bala. Sangat mudah bagi Allah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, permasalahannya bukan kita mencari tempat yang aman. Tapi permasalahan yang harus kita tekankan, kita patuh kepada Allah, pemilik langit dan bumi ini. Ya, dan semaksimal mungkin kita menjauhi dosa dan menjauhi maksiat itu sendiri. Kemudian, wa min uqubati dzunub an tudfi'u min qalbi naral ghirah allati hiya li hayati wa salahihi kal hararatil ghazirati li hayati jamil badan fal ghiratu hararatun wa naruhu allati tukhriju ma fi min al khubthi wa sifatil madhmumah kama yukhrijul kayru خبث الذهب والفضة والحديد وأشرف الناس وعلى محمد أشدهم عيرة على نفسي وخاصته وأموم الناس. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari uqubatu dzunub, dari dampak jelek dari dosa itu sendiri, annaha tudfi'u min qalbi naral ghirah, akan mati hatinya dari api kecemburuan, yang itu merupakan sebab kehidupan dan sebab kebaikannya. Ketika seorang itu meninggal, itu kan badannya kan dingin. Badannya dingin. Karena dia sudah tidak punya lagi hararah, sudah tidak punya lagi ruh yang ada dalam badannya. Sudah tidak ada lagi sumber kehidupannya. Mati, dia sudah gak bisa berbuat apa-apa. Dingin sudah badannya, sudah beku. Nah begitu juga ketika badan seseorang masih hidup, fisiknya masih sehat. Tetapi ketika hatinya itu terisi dengan dosa dan terisi dengan maksiat, maka hilang ghirahnya tersebut. Hilang ghirah. Hilang kesemangatan, kecemburuan terhadap agama. Dia lihat istrinya berbuat dosa, lihat istrinya berbuat maksiat, dia tidak mencegahnya. Dia melihat anaknya berbuat dosa, dia lihat anaknya menentang Allah dan Rasulnya, dia juga tidak mencegahnya. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi kehidupan hatinya. Ya, dirinya sendiri, dia sudah tidak ada lagi rasa cemburu hatinya ketika dia berbuat dosa. Dia tidak lagi sayang pada dirinya ketika dia terjatuh ke dalam maksiat demi maksiat. Berbeda dengan orang yang hatinya hidup. Ketika dia melihat sebuah dosa, dia benci. Ketika dia terjatuh dalam maksiat, dia menyesal. Ketika dia melihat istrinya, anak-anaknya berbuat dosa, dia tegur. Ada ghirah tadi. Ada kecemburuan tadi. Tapi ini semuanya, para hadirin dan hadirat, akan hilang. Seluruhnya. Ya, ketika seseorang itu berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Syekh, wa asyrafun nas, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling kuat himahnya dan paling besar ghirahnya kepada dirinya secara khusus dan kepada manusia. Dia ingin dirinya berbuat baik, begitu juga dia ingin manusia lain juga berbuat baik. Dia benci dirinya berbuat maksiat dan juga dia benci orang lain berbuat maksiat. Dan itu, para hadirin dan hadirat, didapatkan ketika seseorang memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Tapi ketika itu hilang dari kalbunya, maka hilanglah ghirah itu, maka hilang darinya sekian banyak kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan waktu yang tersisa, kita akan menjawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Allah Ta'ala alam. Baik, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada muslimah yang sudah ngaji namun lebih sering menonton video-video lawak yang isinya kurang lebih dan fiktif dan penuh kebohongan karena dianggap bisa menghibur dirinya, apakah juga mendapatkan adab sama pelaku? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Apabila engkau melihat orang-orang yang dia mengolok-olok ayat-ayat Allah, maka hendaknya engkau berpaling dari mereka. Baik. Dan terkadang di dalam lelucon, ya, cerita-cerita lucu yang fiktif tadi, terkadang mereka akan serempet-serempet dengan agama. Ya, seperti akun, mungkin saya sebut saja namanya, apa, lelaki pesesat atau apa gitu yang ada sesat-sesatnya. Ya, ada beberapa orang yang selalu ketawa-ketawa, yang terkadang mereka serempet-serempet agama. Dan mereka jadikan agama itu bahan tertawaan. Nah, ketika kita ikut tertawa dari hal-hal yang bentuknya penghinaan kepada agama tadi tanpa kita sadari, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kemudian disitulah malaikat mencabut nyawa kita. Apa yang terjadi? Kita mentertawakan orang yang sedang mentertawakan agama. Itu ada keridhoannya dari dalam hati kita. Nah, ketika kita ridho dengan perbuatan kufur itu, kekufuran itu sendiri. Maka dalam ayat Allah mengatakan, ya, yang artinya, kalau demikian engkau semisal dengan mereka. Kalau engkau tetap duduk dengan mereka, engkau meridho dengan perbuatan mereka, engkau ikut tertawa seperti mereka tertawa, maka engkau seperti mereka, ya dan bila. Ya, seorang muslim masih banyak hal yang bisa dilakukan dalam hidupnya. Ada hal-hal yang bermanfaat yang masih banyak yang bisa kita lakukan. Apakah untuk dunia kita ataukah untuk akhirat kita. Ya, maka jauhi hal, teman-teman semuanya, dari hal yang seperti ini. Ya, kita jauhi, karena ini adalah hal yang terlaknat. Ini hal yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian. Baik, apa tujuan ta'adud menurut syariat Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menyebutkan tentang tujuan ta'adud, Pertama, itu syariat Allah. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ pasti ada hikmahnya. Ada hikmah itu kita ketahui dan ada hikmah itu yang kita tidak ketahui. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya poligami? Baik. Di antara hikmahnya disebutkan oleh sebagian para ulama, laki-laki adalah tempat yang mana pekerjaannya itu banyak hal-hal yang akan membuat mereka itu bisa meninggal. Dia keluar rumah, dia bekerja, dan sebagainya. Itu bisa kemungkinan jurang-jurang untuk dia mati. Sehingga dengan kondisi dan keadaan demikian, jumlah kaum wanita itu lebih banyak daripada jumlah kaum laki-laki yang ada di muka bumi ini. Kalau seandainya setiap laki-laki menikah 4 orang, ya tetap juga akan ada wanita-wanita yang di sana tidak ada, istilahnya tidak ada pasangan hidupnya. Kalau semua laki-laki nikahnya 4 orang. Baik, karena memang jumlahnya tidak sangat banyak antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Nah, belum lagi laki-lakinya yang gak suka sama perempuan, kan begitu. Ya, nah di sini tentunya sebagai seorang wanita, dia menginginkan memiliki seorang suami yang mendampingi hidupnya. Nah, di sana juga ada sekian ribu atau sekian juta wanita yang belum menikah, yang belum mendapat jodoh. Mereka juga menginginkan seperti anti yang punya suami hari ini. Baik, ini sebagian hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Dan juga laki-laki terkadang dia memiliki syahwat, yang syahwatnya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan perempuan akan ada melewati masa hamil. Ya, apalagi misalnya dokter ini mengatakan ini hamilnya lemah. Sehingga kalau hamilnya lemah, perempuannya jangan disentuh dulu. Berapa bulan? 9 bulan. Kemudian tambah lagi masa nifas. Kemudian belum lagi kalau dia gak hamil masa haid. Ya, jadi ada hal-hal yang mana dikhawatirkan laki-laki tersebut terjatuh ke dalam zina, maka Islam membolehkan bagi kaum laki-laki untuk mereka menikah. Baik. Selanjutnya, para hadirin, terkadang sebagian orang, ketika ada seorang wanita, seorang laki-laki, dia berzina, dia punya cewek, dia jajan sana, jajan sini, gak pernah ada yang protes. Tapi ketika Islam melakukan dengan penghormatan kepada kaum wanita, justru selalu itu menjadi bahan olok-olokan. Sehingga kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, kita harus menyelisih jalan ini. Jangan kita sebarisan dengan barisan mereka. Mengolok-olok syariat Allah, mengolok-olok sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, walaupun kita gak mengolok-olok, tapi setidaknya kita gak suka, kita gak rela, kita gak ridho. Jadi jangan sampai kita sebarisan dengan barisan mereka. Kita nampakkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mulia. Syariat Islam adalah syariat yang agung. Syariat Islam adalah syariat yang memanusiakan manusia. Bahkan bukan hanya memanusiakan manusia, tetapi menjadikan manusia itu terhormat. Ketika seorang laki-laki dia berzina dengan seorang wanita yang dia tidak nikahkan, ya, dia gak berhak. Dia pertama berdosa. Dia gak beranaknya tersebut gak berhak dinisbatkan kepadanya. Kalau laki-laki tadi mati, dia gak berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi di dalam Islam, ketika laki-laki itu bisa menikah dengan wanita yang lain, ya, maka wanita itu memiliki kedudukan yang tinggi. Dari sisi mana? Ya, dari sisi dia tuh sudah punya mahram. Anak yang dilahirkan itu akan menjadi anak suaminya. Anaknya itu bisa mendapatkan warisan. Ya, nah begitu juga dia bisa mendapatkan warisan ketika si suaminya meninggal. Tapi kalau dia pacaran, gak menikah, apa yang didapatkan? Ia mendapatkan apa-apa, kecuali dosa. Taib. Dan hikmah-hikmah yang lainnya disebutkan di sana oleh para ulama. Namun, adapun secara hukumnya sendiri, ini syarat. Perkara syariat tetap disyariatkan, nah, yang namanya poligami tadi. Ya, nah di sana secara hukum, para ulama berselisih pendapat tentang hukum poligami. Ada sebagian mereka mengatakan hukum poligami itu hukum asalnya mubah. Mubah, bukan sunnah. Walaupun di sana ada sebagian ulama mengatakan hukum poligami itu hukumnya sunnah, hukum asalnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, dengan seseorang meringkas dengan istri satu orang itu lebih baik, lebih afdol, kata beliau. Ya, kecuali kalau memang kondisi laki-laki yang saya sebutkan tadi, ya dia tidak mampu kalau seandainya istrinya satu orang dan dia punya kemampuan sisi finansial, dia punya kemampuan dari sisi kesehatan, fisik yang kuat. Ya mohon maaf, jangan sampai dia punya istri satu saja, ya terkadang disentuh cuma satu bulan. Ya gimana dia mau menikah yang kedua? Yang satu saja dia gak punya fisik yang kuat. Jadi bukan hanya dia memiliki keinginan untuk mengamalkan sunnah, tapi lihat juga aturan-aturan yang dibahas dalam poligami itu sendiri. Dia punya finansial yang cukup, dia punya kesehatan yang prima, dan seterusnya. Baik, silakan dia berpoligami. Tapi kalau seandainya seperti yang saya sebutkan tadi, finansialnya carut marut, kesehatannya juga lemah, primanya dia seorang laki-laki juga lemah, maka tidak ada hajat untuk dia menikah di sini. Justru terkadang akan memberikan mudarat untuk dirinya dan mudarat untuk anaknya dan mudarat untuk istrinya. Jadi poligami itu ada aturan-aturan sebenarnya yang diatur dalam agama. Oleh karena itu jangan kita hanya mengambil poligami itu disyariatkan, tapi langkah-langkah untuk poligaminya nggak diambil secara syariat. Itu salah, itu keliru. Jelas ya? Baik. Misalnya apa? Seseorang coba-coba untuk poligami. Ketika suami istrinya pertama mengetahui dia sudah poligami, akhirnya dia ceraikan istri kedua tadi. Ini kan namanya nggak laki-laki. Ketika Anda sudah menikahi dengan seorang wanita dan Anda telah menghalalkan kemaluannya, seharusnya ketika istri Anda pertama mengetahui, Anda sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, maka Anda menggunakan kepemimpinan tersebut, bagaimana Anda bisa bersikap bijak untuk merukunkan di antara dua istri Anda. Tapi kalau seandainya Anda coba-coba Anda ceraikan anak orang karena istri Anda telah mengetahuinya, maka ini sesuatu yang enggak pantas, sehingga apa yang Anda lakukan itu akan menjadi sebab tercorengnya syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wallahu a'lam. Saya seorang istri dan bekerja di Hong Kong, manakah yang harus saya utamakan? Menabung untuk umroh atau menafkahi orang tua, karena orang tua nafkahnya hanya dari anak-anaknya. Sedangkan posisi saya sebagai seorang istri, mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Kalau seandainya dia bisa menggabungkan di antara keduanya, maka itu hal yang baik. Hal yang baik. Ya, tapi kalau seandainya orang tuanya memang membutuhkan uang sekarang ini, ya untuk menafkahi, untuk perjalanan hidupnya sehari-hari, ya makanya kita kedepankan dulu untuk orang tua kita. Ya walaupun memang si istri, ya dia di bawah penguasaan suaminya, namun ketika orang tuanya tidak punya kemampuan dan orang tuanya itu hanya menanggung atau hanya menunggu ya nafkah dari anak perempuannya, maka itu sudah menjadi kewajiban baginya. Kalau misalnya ibu kita nggak punya lagi suaminya, nggak ada kecuali kita jadi wajib untuk menanggung ibu kita. Dan apalagi uang yang kita punya adalah uang kita sendiri. Kita tinggal memberi informasikan kepada suami kita, kepada suami ibu-ibu, suami teman-teman, ya dia harus menafkahi orang tuanya. Tapi kalau seandainya orang tuanya sudah ada yang menafkahi, dia sudah mencukupi dari nafkah tersebut, maka tidak ada masalah dia gunakan tabungan untuk pergi umroh. Tapi kalau orang tuanya hanya menunggu dari tabungan kita atau menunggu dari pemberian kita, kalau seandainya kita tidak berikan, maka dia tidak akan bisa menjalani kehidupan. Maka di sini dia lebih mengedepankan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jika wanita hamil dan usia kandungan baru 21 hari dan qadarlah keguguran, apakah janin ini masuk surga dan bisa menarik orang tuanya kelak 21 hari? Di dalam sebuah nas bahwasanya ruh itu ditiup 40 hari. 44 bulan. Nah, di situ dia sudah bernyawa. Jadi kalau dia belum 4 bulan, maka dia belum bernyawa. Nah, zahirnya dia tidak termasuk dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah umat ini juga sudah mendapatkan pahala sama seperti wanita yang melahirkan pada umumnya? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Cuman dari sisi kondisi dan keadaannya tentu berbeda. Karena kalau bayi itu sudah 9 bulan, dia sudah besar, pasti ada rasa sakit. Tapi kalau keguguran biasanya, kalaupun sakit, sakitnya tidak sesakit seperti seseorang yang melahirkan dalam kondisi normal. Namun setidaknya dengan dia menjaga bayi tersebut dan dia mengharap ridho Allah, dia siap untuk menanggung apa yang ada dalam perutnya, maka itu insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita tutup kajian kita di